Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله, بابا ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Al-Khalil Abu Tauhid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa Taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Khalil Abu Tauhid, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu syar'i, semoga tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, sore hari ini semestinya bukan jadwal saya. Jadwal saya di Masjid Al-Khalil Abu Tauhid adalah di Ahad pekan kedua ba'da subuh. Hari ini menggantikan ustaz yang undur kajian ba'da maghrib. Namun karena di sore hari ini kami juga longgar, ada majelis taklim yang undur, sehingga kajian ba'da maghrib yang semestinya nanti dimajukan ke ba'da asar menggantikan ustaz yang undur. Adapun tema yang akan kita angkat ke permukaan pada sore hari ini adalah petunjuk Nabi ketika makan, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Materi ini adalah materi lanjutan dari pembahasan kita yang saat itu kami sampaikan pada tanggal 13 Juli 2 bulan yang lalu, Ahad pekan kedua ba'da subuh 13 Juli, dengan tema sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehat ala Nabi. Materi ini adalah materi lanjutan sebenarnya. Baik, kita akan membahas petunjuk Nabi ketika makan. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan bahwa berbicara tentang makan sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa dipastikan amalan yang satu ini masih banyak yang belum mengamalkannya. Kita masih banyak melihat di masyarakat kita sebagian kaum muslimin yang mereka ketika dihadapkan dengan makanan, maka tentunya mereka jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dengan makan dengan tangan kiri, baik juga diantara sebagian kaum muslimin mengadopsi budaya orang-orang ahlul kitab, yaitu dengan standing party, makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang memiliki pemahaman semua sunnah-sunnah Nabi itu adalah untuk orang Arab. Itu budaya Arab. Sedangkan kita memiliki budaya yang tersendiri. Bahkan yang bikin mengelus dada adalah kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, mereka lebih cenderung, lebih nyaman, enjoy dengan mengikuti tren-tren budaya orang Barat daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita pernah belajar ilmu tauhid, terutama ketika membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, Islam seseorang itu bisa batal, syahadatnya itu batal, murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar, salah satunya jika orang itu meyakini ada petunjuk terbaik selain petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, batal Islamnya, rusak syahadatnya, batal, murtad tanpa sadar. Padahal 14 abad yang silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, fa inna afdhal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang lebih mengadopsi petunjuk selain petunjuk Rasul, dan mereka mengatakan itu lebih keren, itu lebih modern, itu lebih relevan dengan perkembangan zaman kita, maka syahadatnya batal. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam rangka menjaga keislaman kita agar tidak batal, maka kita harus tetap tegar di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuka Tirmidzi, tadi pagi sudah kita bacakan sebenarnya di Masjid Pondok Mutiara, kajian ba'da subuh. Gak apa-apa diulang lagi, coba Tirmidzi, nomornya 2678, di nomor asli Sunan Tirmidzi. Tirmidzi nomor 2678. Silakan, bisa dibaca. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku. Baik, berapa menit? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepadaku. Baik, silakan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Wahai anakku. Ya bunayya, silakan. Jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorang pun, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Belum poinnya ini. Lanjutkan, teruskan. Kemudian beliau bersabda kepadaku. Apa itu? Wahai anakku. Ya bunayya, wa dalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahya ahabbani kana ma'i fil jannah. Sedangkan wahai anakku, itu termasuk dari sunnahku. Lanjut. Siapa menghidupkan sunnahku? Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku? Berarti? Berarti dia telah mencintaiku. Berarti orang itu mencintai aku. Lanjut teruskan. Dan barang siapa mencintaiku? Siapa yang mencintai aku? Maka dia akan bersamaku di dalam surga. Maka dia akan bersamaku di dalam surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Makanya dalam rangka menjaga keislaman kita dan dalam rangka menunggu suburkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya, sengaja sore hari ini materi kita membahas tentang petunjuk Nabi ketika makan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi tentang petunjuk Nabi ketika makan, sunnah Nabi ketika makan, saya bagi menjadi tiga. Kita buatkan kerangkanya supaya tidak melebar kemana-mana, supaya enak ngajinya. Urut. Yang pertama, saya akan sampaikan petunjuk Nabi sebelum makan. Sebelum makan. Yang kedua, petunjuk Nabi ketika makan. Dan yang ketiga, petunjuk Nabi sesudah makan. Ada sebelum, ada ketika, ada sesudah. Ya. Semuanya diatur rinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama mana yang sedetail ini, kecuali agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Islam. Tidak ada agama di luar sana yang membahas materi tentang makan saja sedetail ini, kecuali hanya Islam. Ya. Islam ini agama universal, agama yang bukan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya usul pokok seperti tauhid, akidah, manhaj. Islam bukan hanya membahas itu. Islam bukan hanya agama yang membahas tentang masalah-masalah yang sifatnya furu' cabang-cabangnya, fiqih, muamalah dan seterusnya. Bukan hanya itu. Tetapi masalah-masalah tanda kutip yang mungkin dianggap remeh-temeh oleh sebagian kaum muslimin, itu juga disentuh dalam Islam. Masalah-masalah cebok saja toilet diatur di dalam Islam. Masuk toilet kaki kiri. Ya, lalu kemudian ada klausul yaitu tidak boleh menghadap membelakangi kiblat. Itu kalau tempat terbuka ya. Kalau tempat tertutup toilet kamar mandi dan seterusnya, maka enggak masalah. Tapi sekalipun begitu, upayakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Keluar kamar mandi letak kaki kanan, masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada doanya. Bayangkan, di dalam toilet tidak boleh mengucapkan kata-kata lain, tidak boleh berlama-lama. Ada agama kayak begini? Nggak ada, hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah kita lahir di muka bumi ini sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk materi pertama. Petunjuk Nabi sebelum makan. Memangnya ada berapa Ustaz petunjuk Nabi sebelum makan? 6 poin. Mau makan toh 6 poin. Terus kalau ketika makan 24 poin. Makan. Ini sebelumnya 6. Ketika makannya 24. Sesudah makan 5 poin. Baik, cukup kira-kira waktunya ya. Ya. Baik, kalau kita enggak cukup, maka nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita masuk yang pertama. Petunjuk Nabi sebelum makan. Apakah dia? Satu, yang pertama, 6 poin ya, 6 poin sebelum makan. Yang pertama adalah makanlah makanan yang halal. Karena jika tidak, makan makanan yang halal. Sebab jika tidak, akan menjadi sebab tidak terkabulkannya doa. Jadi kalau mau makan, carilah makanan yang halal. Sebab kalau tidak, doa kita mustahil diterima oleh Allah. Doa tidak akan diijabah, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa seorang hamba yang tumbuh dalam jasadnya, dagingnya, dari makanan atau minuman yang haram. Mustahil. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka riwayat Muslim dan Tirmidzi dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, jilid 4, coba dibuka jilid 4, nomornya 1717, 1717. Riwayat Muslim dan Tirmidzi terdapat dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib nomor 1717. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban." Silakan. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Baik, nanti kita akan jelaskan Allah itu thayyib dan Allah itu tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Baik, nanti kita akan jelaskan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Silakan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Berarti kalau begitu, orang-orang yang beriman terkena beban syariat sebagaimana para rasul juga terkena beban syariat. Sama. Lihat kalimatnya tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Berarti orang-orang beriman terkena beban syariat, para rasul juga terkena beban syariat. Apa itu? Salah satunya ini contohnya. Allah berfirman, faqala. Silakan, silakan. Silakan. Seraya berfirman. Seraya yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi Nabi menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ila akhiri ayat, maksud saya ila akhiri ayat, silakan. Bagaimana Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Terus. Dan kerjakanlah amal yang soleh. Waqala, silakan. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lanjut. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Baik, berarti samakan perintahnya. Para rasul diperintahkan oleh Allah untuk makan dari makanan yang baik-baik. Orang-orang yang beriman juga diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang baik-baik sebagaimana rezeki yang sudah Allah berikan kepada mereka. Selesai ya. Lalu Nabi melanjutkan. Nanti kita pelajaran kita kupas di sini ya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya. Tsumma dzakara rajula yutilu safa. Silakan. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Baik, sampai dengan rambut kusut penuh debu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, musafir berarti, musafir. Lalu hingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Lalu laki-laki itu mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, ya Rab, ya Rab. Silakan. Seraya dia mengatakan, ya Rab, ya Rab. Nah, teruskan, lanjut. Sedangkan makanannya haram. Nah, Nabi melanjutkan, sedangkan yang dikonsumsi oleh orang ini, wa mat'amuhu haramun, yang dimakan makanan yang haram, wa mashrabuhu haramun. Silakan. Minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa utiya bil haram, dan dibesarkan dengan yang haram pula. Dia dididik mulai kecil dengan barang haram, dengan rezeki yang haram. Dikasih makan, dididik dari cara rezeki yang haram. Fa'anna yustajabu lidalik. Silakan. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan karenanya? Baik, jelas sekali. Mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, banyak pelajarannya. Di antaranya ya, di antaranya nih pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah memiliki nama thayyib. Nama thayyib. Sedangkan nama ini tidak masuk dalam daftar 99 nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang mulia. Apa itu makna thayyib? Thayyib itu kata para alim ulama maknanya adalah Allah memiliki sifat thayyib, maksudnya Allah itu bersih, suci dari segala kekurangan dan aib. Allah itu bersih, suci dan terhindar dari segala kekurangan dan aib. Makanya nama-nama Allah itu tidak terbatas 99 nama. Mana dalilnya? Kalau nama Allah itu tidak terbatas angka 99. Rata-rata kalau kita buka Al-Quran itu kan di bagian belakang ada Asmaul Husna. Atau mungkin kalau kita pernah baca buku tentang Asmaul Husna, itu kan selalu jumlahnya 99. Bahkan Nabi pun juga mengatakan 99. Ternyata lebih dari 99, gak terbatas. Mana dalilnya? Kalau nama-nama Allah itu tidak terbatas 99. Coba dibuka Quran, suratnya di dalam Al-Quranul Karim, suratnya surat yang ke di dalam Al-Quranul Karim, suratnya nomor 31 Luqman. Coba dibuka surat 31 Luqman ayatnya 27. Kita dengarkan muratannya. Allah Ta'ala berfirman surat Luqman surat 31 ayatnya ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, walau anna min taqlim syajaratin aqlamun seandainya pohon-pohon di bumi menjadi penan dan lautan menjadi bintang. Pelan-pelan, ulang lagi, pelan-pelan, silakan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi penan. Stop. Andai kata pohon-pohon di muka bumi itu menjadi penan. Lanjut. Dan lautan menjadi tintanya. Lautan itu jadi tinta. Terus. Ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya. Stop. Ditambahkan 7 lautan lagi setelah keringnya. Pohon-pohon jadi pena, lautan jadi tinta, setelah kering ditambah 7 lautan lagi. Terus lanjut. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Niscaya tidak akan pernah habis ditulis kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah. Lanjut. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, ini menunjukkan tidak terbatas 99 nama. Coba dibuka Sahih Muslim. Coba Sahih Muslim nomornya 2677. Sahih Muslim nomor asli ini ya, di nomor aslinya. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2677. Kita dengarkan. Coba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Atasnya 4835 betul? Ya, betul. Ulang lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman. Silakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Nabi mengatakan 99 nama. Lalu Nabi melanjutkan, man hafizaha dakhala al-jannah. Silakan. Maka pada siapa dapat menjaganya, niscaya dia akan masuk surga. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, maka akan masuk surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan lafaz man hafidhaha, siapa yang menjaganya. Itu kata para ulama, satu, menghafalkannya, dua, memaknai isi kandungan yang ada dalam Asmaul Husna tersebut, menghayati makna yang terkandung. Yang ketiga, mengamalkan apa yang ada dalam makna Asmaul Husna tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud man hafidhaha. Hafal, harus hafal. Baik. Beda lagi redaksi yang lain, beda. Geser aja, geser. Nomornya sama, 2677, tapi redaksi lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Silakan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan. Silakan. 101. Oh, sampai sama Nabi diperjelas ini. Allah punya 99 nama, sama Nabi diperjelas. 100 dikurangi 1. Insyaallah. 99 kan? Terus lalu Nabi melanjutkan, man ahsaha. Kalau tadi kan man hafidhaha, sekarang man ahsaha. Silakan. Siapa menjaganya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu terjemahannya perlu dikoreksi, barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Tadi siapa yang menjaganya, sekarang siapa yang menghitungnya. Maksudnya apa, siapa yang menghitungnya? Jadi katanya para alim ulama, jadi dibaca dari awal sampai akhir. Allahu Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Aziz Al-Qudus As-Salam, ya, dan seterusnya sampai tuntas, dibaca satu-satu. Bukan sekadar dihafal, tapi dibaca, dijadikan wirid, wirid. Ini siapa yang menghitungnya. Terus katanya para alim ulama, yang dimaksud siapa yang menghitungnya ini adalah yang dijamin masuk surga, mereka yang menjadikan Asmaul Husna itu sebagai wasilah, perantara. Setiap kali dia berdoa kepada Allah, jadi wasilahnya pakai Asmaul Husna. Kan tawassul itu ada dua, tawassul. Ada tawassul itu yang diperbolehkan, diperbolehkan. Ada tawassul yang dilarang, haram hukumnya. Tawassul yang diperbolehkan ada tiga. Yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Dalilnya di mana? Surat nomor 7 Al-A'raf. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Oh, berarti boleh tawassul dengan Asmaul Husna. Contohnya, contoh-contoh. Contohnya adalah, sayang ini kitabnya enggak saya bawa. Tadi sudah mau saya bawa, qadarullah lupa. Jadi ada buku bagus. Buku itu judulnya Doa-doa dengan Asmaul Husna. Semuanya diawali dengan Asmaul Husna. Berdasarkan riwayat yang sahih. Saya kasih contoh aja. Contohnya adalah, apa yang kita minta harus cocok dengan Asmaul Husna yang kita baca. Contoh, kita mau meminta ampun kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, maka Asmaul Husnanya ya Ghafar, ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosaku. Cocok. Minta rezeki, ya Allah ya Razzaq, berikan kami rezekimu ya Allah, ya, berikan kami rezeki yang halal, yang barokah. Cocok. Minta ilmu, ya Allah ya Alim, wahai Allah yang maha mengetahui, berikan kami ilmu yang manfaat. Cocok. Yang tidak boleh itu adalah mintanya ampun, ya Allah ya Salam, ampunilah aku dosa-dosaku. Tidak cocok. Mestinya ya Allah ya Salam minta apa? Keselamatan, ya. Mintanya rezeki, mintanya rezeki. Misalnya, misalnya ini, ya, ya Allah ya Salam, berikan kami rezeki yang barokah. Gak cocok. Jadi yang kita minta sama nama Allah yang kita sebut harus sesuai. Berarti ya kudu hafal Pak Ustaz. Iya, harus hafal. Harus apa? Seartinya. Insya Allah pertemuan berikutnya tak tes satu persatu. Iya, tidak ada yang datang. Insya Allah anak-anak Al-Hijaz tidak ada yang mau ikut. Kabobo, saya sama takmirnya. Mana takmirnya? Saya takmirnya. Iya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, jadi yang dimaksud dengan man aqsaha, siapa yang menghitungnya, itu adalah apa ini dijadikan wirid, dibaca dari awal sampai akhir, atau dijadikan sebagai media wasilah. Saya lanjutkan yang tadi, tawassul yang boleh, kan ada tiga. Tawassul dengan nama-nama Allah, terus tawassul dengan doa sesama kaum muslimin. Orangnya masih hidup, boleh. Ada orang yang berangkat umroh, lalu dia titip, dia mengatakan, sertakan namaku dalam doamu. Tunggu aku ya, nanti kalau di depan Ka'bah, doakan aku. Boleh, nitip doa, boleh. Seperti itu, boleh. Ya, itu doa sama kaum muslimin. Terus yang ketiga adalah tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi kita melakukan amal soleh, apapun itu bentuknya, lalu kita berwasilah tawassul dengan amalan itu. Contohnya, masih ingat cerita tiga orang pemuda yang terjebak dalam gua. Pada saat mereka ada di dalam hutan, tiga orang ini ternyata saat hujan turun lebat, lalu mereka mencoba untuk bernaung di dalam gua. Tiba-tiba batu besar menggelinding menutupi pintu gua itu, sehingga mereka bertiga gak bisa keluar. Lalu salah satu di antara mereka nyeletuk berkata, apa katanya? Coba kita ingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk gua ini. Bicara, nomor satu, anak berbakti kepada orang tua, mendahulukan orang tua. Saya gak sebutkan total rinciannya ya, intinya itulah, dia berbakti kepada orang tuanya. Buktinya, dia lebih mendahulukan air susu itu diminumkan ke orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya yang semalaman nangis lapar, minta susu itu, tapi dia tetap mendahulukan orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, orang yang kaya raya, seorang pejabat yang memiliki anak buah yang banyak, karyawan banyak. Salah satu anak buahnya itu resign, belum menerima gaji. Sekian tahun anak buahnya datang meminta gajinya, karena dia ingat saat keluar belum menerima gaji. Maka oleh si majikan, ayo ikut aku, ditunjukkan di sebuah padang yang luas, di situ terdapat sekian ribuan kambing. Ini hartamu, milikmu. Maka kata si fulan ini, kau jangan menghina aku, hartaku tidak sebanyak ini. Memang betul, hartamu, gajimu aku kembangbiakan menjadi sekian banyak ini. Ini hakmu, ambil semua. Itu ya, majikan yang baik dengan karyawan. Yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan zina. Orang yang meninggalkan perbuatan zina, maka dengan itu Allah buka pintu gua itu, keluar tiga-tiganya. Berarti tawassul dengan amal kebajikan, tawassul dengan amal soleh. Lah terus yang dilarang apa? Kan ada tawassul yang haram, yang dilarang ya cuma satu. Tawassul yang dilarang adalah bertawassul dengan orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berduyun-duyun pergi ke kuburan orang-orang soleh. Mereka meyakini kuburan orang soleh ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudharat. Lah ini syirik, Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya, kembali ke materi kita. Berarti Allah memiliki nama selain 99 itu adalah thayyib. Apa itu thayyib? Bersih, suci dari segala kekurangan dan aib. Baik. Lalu kemudian berikutnya, pelajaran yang kedua adalah bahwasannya Nabi dan Rasul juga terkena beban syariat. Nabi dan Rasul juga terkena beban syariat. Jadi bukan hanya kita saja yang terkena, mereka para Nabi dan Rasul. Buktinya tadi ayatnya, wahai para Rasul, kan disebutkan, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Orang beriman juga begitu. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Baqarah itu ayat 172. Kalau yang para Rasul tadi, Al-Mu'minun ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Berarti sama-sama terkena beban syariat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. yang kita lanjutkan sekarang pelajaran nomor tiga adalah Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Yang tidak baik Allah tidak mau terima. Allah hanya mau menerima yang baik-baik saja. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua amalan kalau itu baik diterima oleh Allah. Tapi jika itu sesuatu yang tidak baik, Allah nggak mau terima. Yang nomor empat, orang yang tadi dibicarakan oleh Nabi, orang yang tadi kita dengarkan Nabi menceritakan orang yang melakukan perjalanan jauh musafir sampai rambutnya kusut masai berdebu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit lalu mengucapkan ya Rob, ya Rob. Ya, katanya para ulama, sebenarnya orang ini masuk kriteria doanya dikabulkan, masuk kriteria doanya diterima oleh Allah. Doanya terima. Lu kenapa? Pengen tahu. Disebutkan bahwasanya doanya musafir mustajab. Orang ini musafir. Nabi yang bilang orang ini musafir. Sedangkan doa musafir itu mustajab. Coba dibuka Abu Hurairah Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4 nomornya 2227. Coba 2227 silakan. Beliau bersabda, kita dengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ayo silakan. Ada tiga manusia yang doa mereka dikabulkan, yaitu doa orang tua. Nah, doanya orang tua. 2227. Ya, kita akan bacakan teksnya ya. Nah, ini sudah ketemu ini. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu tustajabu da'watuhu. Tiga doa yang tidak mungkin ditolak, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, al-walid, doanya orang tua kepada anak. Yang kedua, wal-musafir, masuk di sini, musafir, mustajab. Terus silakan. Yang ketiga, wal-madlum, silakan. Yang kedua, doa orang musafir. Terus. Dan yang ketiga, orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, itu mustajab. Doanya mustajab. Baik. Makanya kita tidak boleh mendolimi, sekali mendolimi orang, sekalipun orang itu kafir. Kata Nabi, jangan mendolimi mereka, orang-orang kafir. Karena doanya tidak akan ada hijab, pasti dikabulkan, sekalipun orang kafir. Maka tidak boleh kita mendolimi orang, ya, karena doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Baik, kita lanjutkan. Orang ini sebenarnya sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Doanya mustajab. Sebenarnya lo ya, mustajab, musafir. Yang kedua, orang ini dalam keadaan tadi berdebu, kusut masai berdebu. Mohon maaf ini, orang-orang meminta-minta, orang miskin, ya, yang dia apa ini pakaiannya lusuh, ya, terus kecompang-camping, ya, terus kemudian keadaannya itu sudah gak karu-karuan. Itu kata Nabi, itu kalau dia mengangkat tangan, Allah kabulkan doanya. Mustajab. Dan orang ini memenuhi syarat, rambutnya kusut masai berdebu, ya. Lalu dia mengangkat tangan, mestinya dikabulkan oleh Allah. Mana dalilnya? Orang itu kalau dalam keadaan kusut, ya, masai berdebu, doanya mustajab. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 2622, 2622, 2622. Ayo. Baca, silakan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menjawabkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Pelan-pelan, silakan. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut tanpa dihinakan, terus dan diusir oleh orang-orang, diusir sama orang-orang, diusir sama orang-orang, terus. Namun apabila dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Pasti Allah kabulkan. Kusut masai. Orang ini memenuhi syarat, sudah musafir, kusut masai berdebu, ditambah lagi ngangkat tangan, mestinya mustajab doanya. Mengangkat tangan. Mana dalilnya orang kalau mengangkat tangannya ke langit doanya diijabah? Dalilnya coba dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 3 nomornya 1635, 1635. Ayo cepat dikit. Cepat dikit, bacanya pelan, carinya cepat. Dari Salman, silakan. Dari Salman berjawab, bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Silakan. Sesungguhnya Allah Maha Malu lagi Maha Pemurah. Allah itu Maha Malu lagi Maha Pemurah. Lanjut. Dia malu. Ulang lagi. Dia malu. Ulang lagi. Dia malu. Allah itu malu kepada seorang hamba. Lanjut. Apabila seseorang mengangkat kedua tangan kepadanya. Lanjut. Lalu dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Baik. Allah itu malu kepada seorang hamba yang ketika hamba itu berdoa mengangkat tangan, dibiarkan oleh Allah dalam keadaan tangan hampa, tangan kosong. Maksudnya, artinya Allah tidak mengabulkan. Berarti kesimpulannya, orang kalau doa sudah mengangkat tangan, pasti dikabulkan. Pasti dia. Orang ini memenuhi syarat. Musafir, usul masai, mengangkat tangan. Tapi tidak semua doa mengangkat tangan ya. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Enggak. Tidak, saya ulang. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Kapan Ustaz kita ini harus mengangkat tangan? Jadi tak kasih tahu rumusnya ini. Insya Allah sebagian ikhwan sudah tahu ya. Rumusnya adalah apabila amalan tersebut atau perbuatan itu Nabi ajarkan ada doanya, maka tidak perlu mengangkat tangan. Saya ulang nih, apabila perbuatan atau amalan tersebut Nabi mengajarkan ada doanya, maka antum tidak perlu angkat tangan. Itu rumusnya. Tapi kalau tidak dijelaskan oleh Nabi, boleh angkat tangan. Contoh-contoh, masuk masjid ada doanya enggak? Gak perlu masuk masjid. Allahumma fahni abwaba rahmani. Gak usah. Karena Allah dengan masuk toilet ada doanya enggak? Gak perlu mau masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabru. Karena ada doanya. Keluar masjid ada doanya enggak? Ada. Keluar masjid kaki kiri ada doanya. Gak perlu kita mengangkat tangan. Allahumma inni as'aluka min fadli. Gak perlu. Contoh lagi, maaf ya. Contoh misalnya misalnya ini di sini masih belum ada ini kan setidaknya ya. Ya, seorang suami yang akan menjima istrinya, ada enggak doa jima? Ada, maka enggak perlu mau menjima istri. Allahumma janni minas syaitan wa janni bis syaitan. Enggak perlu. Kalau setelah wudu ada doanya enggak? Ada. Apa doanya? Selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau bacaan yang lain, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafaratul majelis. Itu enggak perlu kita mengangkat tangan. Enggak perlu. Karena ada doanya. Ya. Contoh yang lain, oh banyak sekali, banyak. Lihat terus kapan kita mengangkat tangannya. Nah, contohnya ketika turunnya hujan. Saya tanya, ketika hujan turun itu ada doanya enggak? Ada. Allahumma sayyiban nafian. Itu enggak perlu mengangkat tangan, enggak perlu. Tapi setelahnya silakan Anda mengangkat tangan. Karena Nabi mengatakan sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak. Yang pertama addu'a'u indan nida wa tahtal matar. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah, dan doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Banyak berdoa boleh angkat tangan. Tapi ketika turun Allahumma sayyiban nafian. Enggak usah angkat tangan itu. Setelah itu ya Allah, jadikanlah rumah tanggaku, anak-anakku soleh-soleha ya Allah, berikan mereka kemudahan dalam. Boleh. Termasuk antara adzan dan qomat. Saya mau tanya, setelah adzan itu ada doanya enggak? Ada. Allahumma robba adihi da'wati tamma wa sholatin. Enggak perlu angkat tangan, enggak perlu. Karena ada doanya. Setelah itu selesai menunggu iqamah, silakan. Rabbana atina fid dunya, rabbana atina min ladunka rahmah, rabbana fir li wali wal rabbi fir li wali wal rabbana hablana, dan seterusnya. Boleh. Hanya yang ada doanya saja enggak perlu angkat tangan. Nah, bisa dipahami di sini ya. Itu rumusnya itu. Baik. Termasuk doa di akhir malam tahajud. Kan enggak ada aturan dari Nabi harus baca apa? Enggak, maka boleh mengangkat kedua tangan. ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak semua doa harus mengangkat tangan. Cara mengangkat tangannya, misalnya ada yang tanya, cara mengangkat tangannya beda-beda. Khusus khotib Jumat, satu jari telunjuk, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Itu khusus. Yang kedua, kedua telapak tangannya disatukan, kanan kiri disatukan, lalu sikunya diangkat ke atas sehingga kedua telapak tangan menghadap ke arah wajah, sedangkan punggung telapak tangan menghadap ke arah langit. Jadi agak tinggi. Ini kapan ini baca doa seperti ini? Istisqa, minta hujan. Termasuk kondisi genting ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Ya Rob, berikan kami. Itu diangkat, sikunya diangkat. Terus yang ketiga, nah, menggabungkan telapak tangan kanan dan kiri, lalu menutupi wajahnya, menutup, tidak menempel kulit wajah, hanya menutupi, atau menghamparkannya. Menghamparkannya itu begini. Jadi telapak tangannya menghadap ke atas, punggungnya, punggung telapak tangan menghadap ke bawah, sejajar dengan bahu. Tak usah kemudian bawa garisan terus diukur, ya. Tak usah, dikira-kira saja, ya. Kira-kira. Jadi boleh menutupi begini, boleh yang seperti ini. Ini kapan ini? Dibaca seperti ini, doa seperti ini kapan? Yang begini menutupi wajah atau yang sejajar dengan bahu? Itu dibaca saat waktu-waktu yang mustajabah. Contohnya sepertiga malam terakhir, ketika mendengar ayam jantan berkokok di tengah malam, ya. Itu kan karena ayam itu melihat malaikat rahmat. Kata Nabi, mintalah karunia kepada Allah. Nah, itu begini, minta. Termasuk ketika turunnya hujan antara maghrib, maaf, antara azan dengan iqamah, ya. Terus hari Rabu, doa di hari Rabu ba'da zuhur, zuhur sampai asar, itu mustajab. Hari Jumat yang paling ditekankan, Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, itu ditekankan. Nah, itu begitu doanya, menutupi wajah atau dihamparkan. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, yang nomor tiga itu kan modelnya dua tadi, Ustaz, ada yang nutupi wajah, ada yang dihamparkan. Yang paling rajih, yang paling argumentatif, yang paling kuat itu yang mana? Yang menutupi wajah, yang dalilnya lebih banyak. Nah, seperti ini doa-doa waktu mustajabah. Baik, ya, kita lanjutkan. Jadi intinya orang ini memenuhi syarat tidak sebenarnya? Sudah dia musafir, usut masai, ditambah lagi doanya pakai mengangkat tangan, terakhir ditambah lagi doanya pakai rob, ya rob, ya rob, ya Rob. Sedangkan seluruh isi doa dalam Al-Quran pakai Rob semua. Gak ada Allahumma. Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana firli wali walidayya, ya. Terus kemudian Rabbana hablana min azwajina, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Surat At-Tahrim itu semuanya pakai Rob. Berarti dia orang ini sedang menggunakan lafaz doa yang ada di Quran, ya Rob, ya Rob. Beda dengan ya Ilahi atau Allahumma, Allahumma, beda. Kelasnya beda. Kalau Rob itu kelasnya doa dalam Al-Quran, mestinya mustajab orang itu. Tapi sayang, beribu sayang, doanya tertolak. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dididik mulai kecil dengan cara haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan. Haram di sini ada dua, haram itu ada dua, ada haram zat, ada haram sifat. Haram zat, ada haram sifat. Contohnya haram zat itu apa? Haram zat, babi. Jelas itu zatnya, haram itu babi. Zatnya, zatnya khamr, minum-minuman beralkohol khamr, maka itu haram. Zatnya, ya, zatnya. Ada haram itu haram sifat. Haram sifat, dia bekerja di pekerjaan yang di situ transaksinya haram, maka itu juga jadi haram. Contoh, dia bekerja di lembaga ribawi, ya jelas haram. Haram ini jelas ini. Ya, seperti kemarin ada teman kita, jemaah kita, Ustaz, ana ini kerja, Ustaz, itu di perusahaan, Ustaz, perusahaan vape, Ustaz, vape, rokok elektrik. Ya, apa hukumnya, Ustaz? Wah, Dia tak kasih dalil-dalilnya. Ini hukumnya begini, begini, begini. Berarti yang saya lakukan ini harbiah. Antum segera cari batu loncatan. Setelah ada langsung riset keluar segera mungkin. Tinggalkan. Umur saya ini sudah tidak muda lagi. Cari kerja zaman sekarang ini susah. Jangan terkena tipu daya syaitan. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan way out, jalan keluar, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukup belum? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Yang bertakwa, jangan terkena syubhat, tipu daya syaitan. Segera tinggalkan. Enggak boleh yang seperti ini. Ya, Ustaz, saya ini karyawan toko, Ustaz. Lah di toko ini, Ustaz, itu jualan homer, Ustaz. Minuman beralkohol. Saya digaji dari hasil toko itu penjualan. Ya apa, Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Baik. Saya pernah ada waktu itu di salah satu mall, saya nggak sebut nama mallnya, salah satu mall di Surabaya, di food courtnya sudah, saya sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, kamu ingin makan apa, ya terserah sudah. Kok di situ ada tulisannya mie ...... menarik ini ya, mie ini ya, coba ya, lama nggak makan mie. Oke, begitu kita hampiri, ya itu karyawannya di depan, maaf pak, pelan ngomongnya. Nanti. Ya. Apa mas? Lah ini food court ini rame. Rame orang. Apa mas? Itu. Saya jelas lah mas. Ada tulisannya. Sret. Kecil tulisannya. Babi terus dikasih warna merah. Sret. Babi. Oh astagfirullah. Iya. Terima kasih mas yang sudah diingatkan. Mohon maaf pak. Masnya muslim. Iya. Anda digaji. Ya, dari tempat berjualan seperti ini. Iya, gak boleh mas. Jelas ini menjual babi, dan Anda menerima gaji dari tempat ini. Gak boleh. Lah ini yang namanya haram sifat. Haram sifat. Contoh lagi. Pakaian, Ustaz, orang tadi dikatakan pakaiannya pakaian haram. Maksudnya apa? Bisa jadi zat pakaiannya haram. Contohnya, laki-laki pakai sutra. Kan gak boleh. Sutra kan dilarang untuk laki-laki. Contoh lagi, ikat pinggangnya, sabunnya dari kulit ular. Ular itu binatang halal atau haram? Haram. Maka gak boleh. Jaketnya dari kulit buaya. Sakit binatang ini. Ini ulo, ini haju. Ya, seperti itu. Dompet tekek. Ya. Macam-macam ini ya. Ya Allah, gak boleh. Karena kecuali kalau diambilkan dari hewan yang halal, jaketnya dari kulit domba, dari kulit lembu, gak masalah. Ini binatang yang halal dikonsumsi ini. Ya, sebenarnya sepatunya kulit. Ya. Harimau. Oh, ya. Nah yang kayak gini gak boleh, itu zatnya, itu zat. Atau mungkin dia pakai gamis, tapi dia membeli gamis atau sarung itu diambilkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, dipakai sholat. Maka sholatnya gak diterima, doanya gak diterima, yang melekat di tubuhnya dari barang haram. Ustaz, kalau gini apa Ustaz? Tak kasih contoh kasus. Kalau gini, saya ini mertamu, Ustaz, atau saya diantari tetangga. Tetangga saya ini kerja di lembaga perbankan. Perbankan ribawi. Jelas ribawi. Saya diantari makanan. Saya terima atau tidak, Ustaz? Ini makanan jelas ini. Sumber uangnya dari uang hasil riba. Dan dia tidak punya pekerjaan sampingan lain. Jelas itu, saya tahu. Diterima atau tidak makanan ini? Maka katanya para alim ulama dihafalkan rumusnya lagi. Apa rumusnya? Orang yang menerima, kita yang menerima, jangan lihat sifat, tapi tapi lihat zat. Makanan yang dikasihkan ke kamu, zatnya halal apa haram? Ya halal, Ustaz. Ayam goreng, ya lemper, dan seterusnya. Halal ini. Ambil. Terima. Kalau penerima, lihat zat. Jangan lihat sifat. Dan tidak usah ditanya, kamu beli ini dari uang mana? Maaf ini ya, maaf ya, jujur ya, jujurin. Mohon maaf ini sebelumnya. Uang yang ada di kantong Anda sekarang, di dompet Anda, antum sekarang, uang itu kalau diurut naik ke atas terus ketemunya haram. Ketemunya haram. Dari hasil pajak kah? Dari hasil urut-urutannya. Iya. Lu tapi kan saya, iya, pekerjaannya halal misalnya. Maka enggak apa-apa nerima itu. Tapi kalau mau diurut uang ini sumbernya dari mana? Dari mana? Ketemunya haram. Ketemunya. Cuman kan tidak dinilai itu yang kita kerjakan ini halal atau haram? Halal. Maka halal dimakan. Jadi saya ulang tadi rumusnya, penerima lihat zat. Ya. Contohnya Ustaz pakai rumus kayak gini ini pakai dalil apa? Pakai dalil apa? Nabi pernah menerima potongan daging kambing dari orang Yahudi. Anda tahu Yahudi? Yahudi sistem perekonomiannya adalah riba. Riba itu asalnya dari Yahudi. Sudah satu ya. Bisa jadi daging kambing itu dari uang riba. Yang kedua, Yahudi menyembelih. Gak baca bismillah. Katanya kita gak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah. Disembelih tidak menyebut nama Allah. Yahudi mustahil baca bismillah. Sudah. Yang ketiga, yang namanya Yahudi menghalalkan segala cara. Yang penting dapat rezeki. Yang dapat uang. Gak peduli halal haram. Tapi Nabi tetap menerima dan dimakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Cukup bagi kita saja yang baca bismillah. Dan yang penting makanannya halal. Plus yang ngasih Yahudi. Yahudi ahlul kitab. Makanan mereka, sembelian mereka halal untuk kita. Nasrani Yahudi. Tapi sembelihannya orang tidak sholat, tidak halal buat kita. Orang tidak sholat, itu sembelihannya tidak halal. Berarti kalau gitu, orang tidak sembahyang, tidak sholat, itu lebih parah ketimbang Yahudi dan Nasrani. Ya, lebih parah ketimbang Yahudi. Yahudi Nasrani, halal kita makan sebenarnya. Orang tidak sholat, tidak halal, tidak sah sembelihannya. Oh, coba ya. Berarti kalau begitu boleh diterima kalau kita menerima ya, si penerima. Baik. Jadi kalau misalnya Masjid Al-Khalil Abu Tauhid Idul Adha ada orang Nasrani ngirim seekor kambing, saya ikut berkurban, ikut ingin merayakan Idul Adha. Kambing ini silakan dibagikan ke fakir miskin. Yang ngasih Nasrani. Saya tanya, Takmir, diterima apa tidak Takmir? Ya, diterima apa tidak? Jawabannya diterima. Kenapa? Satu, zatnya halal, kambingan halal. Yang kedua adalah yaitu apa ini? Rumusnya tadi penerima jangan lihat apa ini sifat, tapi lihat zat. Baik, kita lanjutkan. Anda bertamu ke rumahnya orang yang kerjanya itu ribawi, disuguhi kopi. Ya baik. Yo bemoga ini orang ini kerjanya ribawi. Ya. Ya, perlukah Anda tanya, "Bapak, buat kopi ini beli ini dari rezeki apa?" Ya, apa kira-kira? Ya. Kopi zatnya halal tidak? Halal, boleh. Ya. Ustaz, untuk kehati-hatian saya lebih memilih tidak mengkonsumsi. Cakep. Dalilnya di mana? Lebih kehati-hatian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya seorang pelayan. Lalu tiba-tiba mendapatkan hadiah dari seseorang. Hadiah itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian pelayan ini berkata, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau makanan ini sumbernya dari mana?" "Duh, dari mana? Aku dulu ini profesiku dukun. Dukun. Meramal. Ternyata ada ramalanku yang cocok tepat. Terus aku masuk Islam. Islam, aku sudah Islam. Ya, setelah itu aku tinggalkan pekerjaan. Lah orang ini merasa berterima kasih, pengen berterima kasih ngasih makanan ini. Iya, ngasih makanan itu langsung mulutnya apa jari telunjuknya Abu Bakar telah dimasukkan ke dalam mulutnya, ditumpahkan semua isinya. Ditumpahkan semua isinya. Nah, ini kehati-hati ya. Mau niru yang ini? Oh, ya. Ya aku satu semua bukan mau. Ya. Al-Khalil banget ini. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, intinya boleh sebenarnya ya. Boleh-boleh saja. Baik, nomor 2. Sebelum makan. Sudah 4:30 ini ya. Nomor 2, sebelum makan ya. Petunjuk Nabi nomor 2, haram hukumnya makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Nggak boleh. Bejana itu tempatnya dari emas, bahan baku ya ini ya, dan perak ya. Tapi kalau warna nggak masalah. Gelas misalnya warnanya gold atau silver, nggak apa-apa. Warna yang nggak boleh itu bahan bakunya dari emas atau perak. Apa ya ada Ustaz? Ada kerajaan-kerajaan itu piringnya, gelasnya emas, perak, kerajaan-kerajaan seperti itu. Maka ini nggak boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka surah Targhib wa Tarhib nomornya 2110 ya, 2110. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. 2110 pada poin B dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Langsung aja poin B, silakan. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, sebenarnya dia menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Menuangkan dalam perutnya api neraka jahanam. Baca lagi 2111. 2111 dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Silakan. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia menunjukkan. Silakan. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya, janganlah kalian memakai kain sutra. Stop. Jangan memakai kain sutra. Laki-laki gak boleh. Kalau wanita boleh. Kenapa kok gak boleh? Karena sutra itu adalah sifatnya itu lembut. Ya. Lembut. Mohon maaf ini ya, harus saya sampaikan. Semua yang dilarang Nabi itu ada hikmahnya. Ya. Sutra itu cenderung lembut. Ya. Sehingga orang itu kalau memakai sesuatu yang dilarang, itu akan membawa dampak pada perilakunya. Laki-laki kalau pakai baju sutra, maka efek lembutnya itu akan masuk ke dalam pribadinya. Pasti jalannya beda, pelakunya beda. Tulang lunak. Pasti beda. Seperti itu. Emas itu untuk perempuan. Laki-laki ini gak boleh pakai emas. Kenapa? Emas itu sifatnya itu glowing, kinclong. Laki-laki gak boleh seperti ini. Biasa aja. Kalau wanita memang untuk dihias. Ya. Untuk dihias. Kalau laki-laki gak perlu seperti ini. Ya. Glowing, kinclong terus. Gak perlu. Biasa saja. Ya. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, saya ini Ustaz, boleh gak Ustaz? Orang laki-laki pakai sunblock, Ustaz. Pakai sunblock. Saya ini kalau kena panas, Ustaz, langsung belang, Ustaz. Makanya saya itu sering-sering pakai sunblock. Jadi gak bisa kena matahari. Masya Allah. Ya. Langsung belang, Ustaz. Ya apa? Kalau tujuannya untuk menutupi aib supaya gak belang, gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya pakai sunblock dan seterusnya adalah untuk kecantikan, ketampanan, keelokan, maka gak boleh. Laki-laki itu harus maju. Ya, jangan tulang lunak. Ya, lemah gemulai. Itu loh, yang maju. Jangan pakai sutra. Nanti batiknya sutra, sarungnya sutra. Pasti jalannya beda. Seperti itu. Ya, itu gak boleh. Yang maju. Terus lanjut. Dan janganlah minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Oh, gak boleh minum dari bejana emas dan perak. Kenapa? Dan janganlah kalian makan dengan piring darinya. Terus karena sesungguhnya dia pecahan emas dan perak itu adalah untuk mereka, orang-orang kafir di dunia ini. Sedangkan dan untuk kalian di akhirat. Itu perhiasan kita untuk di akhirat, bukan untuk di dunia. Jadi sabar, maka itu nanti Allah berikan kepada kita saat di akhirat. Makanya kita ini termasuk makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Ya, dunia ini adalah untuknya orang-orang kafir. Dunia ini tempat singgah saja bagi orang beriman, mengumpulkan bekal, yaitu saat nanti di akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan nomor tiga. Nomor tiga. Nah, ini ya. Mengajak pembantu, pembantu orang yang tinggal bersama kita ini, pembantu untuk ikut makan dan memberinya makanan tersebut. Diajak pembantunya makan, diajak sekalian. Mengajak pembantu untuk ikut makan dan memberinya makanan tersebut. Karena masih ada di masyarakat kita yang dimakan majikan sama yang dimakan pembantu itu dibedakno. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau majikannya makan yang enak-enak, lauknya enak-enak, gawe pembantu wis iki cukup, apa itu nasi putih, iwak klothok sego anget, sambel. Enak saja nih. Enak saja nih. Iya. Ini istimewa ini. Iya, bisa salakul itu nanti. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan dibeda-bedakan. Beras juga gitu. Yang dimakan majikan berasnya kelas A, yang dimakan pembantu kelasnya B. Enggak boleh. Jangan dibeda-bedakan. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Bukhari nomornya 30. Sahih Bukhari nomor 30. Termasuk kita, kita kalau punya pembantu itu enggak boleh nih menyebut mereka dengan nama profesinya. Misalnya nih, kita punya supir, supir pribadi, ya. Terus ada orang tanya kepada kita, siapa itu yang di depan itu? Oh, itu supir saya. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Lu siapa itu? Yang di rumah Anda itu siapa? Itu pembantu saya. Enggak boleh. Ya. Lu itu siapa itu? Itu karyawan saya. Ya, enggak boleh. Lah terus yang benar gimana cara mengucapkannya? Itu saudara saya seiman yang ikut membantu saya. Itu yang benar. Ketawa Ustaz memang. Loh iya, tapi itu yang harus diucapkan. Jangan ini kacung saya, ini pembantu saya, ini sopir saya, ini karyawanku, ya, ini anak buahku. Ini dia enggak boleh. Ini saudara saya seiman yang ikut membantu saya. Bisa kira-kira kita ya seperti ini. Lanjut, silakan. Ayo baca nomor 30 Sahih Bukhari. Dari Amrul bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku pernah bertemu Abu Dzar di Rabada. Terus yang saat itu dia mengenakan sepasang pakaian yang bagus, terus begitu juga budaknya. Ternyata Abu Dzar radhiyallahu anhu memakai bajunya sama seperti yang dipakai budaknya, pelayannya, pembantunya. Terus lanjut. Lantas kutanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Terus lalu jawabnya, nah, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Baik, aku dulu pernah menghina ibunya orang ini, budak ini. Ibunya pernah tak hina. Terus lanjut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku. Nah, apa tegurannya Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu? Silakan. Sabda beliau. Ya, silakan. Wahai Abu Dzar. Wahai Abu Dzar. Apakah kau telah menghina ibunya? Apa kau telah menghina ibunya? Terus sesungguhnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Berarti kalau begitu jahiliyah itu ada dua. Ada jahiliyah mutlaqah, ada jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah mutlaqah, masa kebodohan, masa kesesatan, masa tidak ada petunjuk yang menimpa seluruh dunia. Sekarang sudah tidak mutlaqah lagi. Sekarang muqayyadah. Apa muqayyadah? Jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang menimpa kepada sebagian orang, sebagian individu, sebagian kelompok. Jadi tidak boleh kita kebiar-biar, dipukul rata. Hanya menimpa sebagian orang. Contohnya ini, Abu Dzar. Rupanya kau masih mengikuti budaya jahiliyah. Padahal dia sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jadi itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, masih ada. Terus lanjut, silakan. Saudara-saudara kalian adalah takutan kalian. Terus Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Nah, maka sebut mereka itu saudaraku seiman. Lanjut. Maka pada siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya atau tanggungannya, maka berilah makanan seperti apa yang dia makan. Nah, berikan makanan seperti yang kamu makan. Jangan dibeda-bedakan. Terus lanjut. Berilah pakaian seperti apa yang dia kenakan. Nah, misalnya nih, Anda biasanya kalau beli baju di salah satu mall X, mallnya X, mall keren, mall bintang 5X, maka pembantu Anda yang kerja dengan Anda, ya, saudara Anda yang membantu Anda, maka belikan dipakai di mall itu juga. Wis, aku beli baju di mall ini. Wis, terserah. Kamu mau beli ya baju yang mana? Ternyata yang dipilih lebih mahal daripada majikannya. Wis, rezeki. Ya. Majikannya pakai harga 500 ribu, yang dipilih pembantu ini 1 juta setengah. Rezeki. Ya. Nah, ini tidak. Majikannya di mall X, pembantunya meskipun pasal larangan itu. Atau kalau enggak pasal larangan, ini Taman Bina. Ya. Ya. Seperti jangan. Jadi dia beli di mana? Dia suruh beli situ. Muliakan. Terus lanjut, silakan. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Jangan membebani mereka, pekerjaan mereka jangan dibebani. Terus kemudian, jika kalian membebani mereka, maka bantulah beban mereka. Bantulah, ikut turun, ikut kerja, bantulah. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu mengajak pembantu makan. Jadi kalau kita lagi makan di meja makan, ya, saudara kita yang ikut membantu kita tadi, ya, yang kita istilahkan PRT, pembantu rumah tangga, ayo mbak, ayo bu, ayo, atau mbok, ya, ayo ikut sama-sama di sini. Pasti dia nolak. Boten-boten saya tadi, enggak ada beda. Sama-sama Bani Adam, sama-sama, enggak ada. Ayo duduk di sini. Ya, mau ngambil yang mana? Ambil yang mana? Itu mestinya. Jangan kemudian muriai. Ya, muriai. Terus iwai kita ae ojo ditekno tadi. Kayak bening. La ilaha illallah. Ada enggak yang model-model kayak gini? Ada. Tapi enggak di sini. Di sana. Ya, nomor 4. Masih ada waktu ini. Kita tuntaskan, mudah-mudahan tuntas. Nomor 4. Hendaknya ketika dihidangkan makanan, tanamkan sifat tawadhu. Jadi orang itu kalau dihidangkan makanan, tanamkan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Jangan sombong di depan makanan. Contohnya kayak apa? Nanti tak kasih dalilnya. Tak kasih contohnya maksud saya. Dalilnya, ini kitabnya tidak ada ya. Silsilah hadis sahih. Tak punya ya. Silsilah hadis sahih. Saya bacakan. Nomornya. Hadis riwayat Al-Baghawi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahiha. Nomornya 544. Saya bacakan. Yaitu dari Hasan, cucu Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW jika dihidangkan makanan, beliau diperintah memakannya, beliau menundukkan kepalanya ke bumi seraya bersabda. Jadi Nabi kalau dihidangkan makanan, ya nanti kan kalau makan itu kan menggunakan jari jemari. Ya, terus Nabi kalau makan kan lututnya yang kanan ditegakkan ke atas, sedangkan kaki yang kiri dilipat diduduki. Nah, ya seperti Abu Hurairah begini contohnya. Ya, seperti itu. Nah, itu ditundukkan oleh Nabi kepalanya. Sambil Nabi bersabda, "Aklu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu." Aku makan sebagaimana seseorang kalian makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Jadi jangan kemudian merasa, yaitu Nabi tidak mencontohkan karena Nabi Rasul utusan Allah lalu makannya seperti orang layaknya orang kaya, ya, orang yang dihormati. Enggak, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Makanya kalau misalnya masjid ini ketika buka bersama itu di teras masjid digelar makanan, ya, sebagian saudara-saudara kita makan di sana. Terus kemudian ini ada dikhususkan eksklusif, ya, buat satu kelompok kecil. Ini buat ustadznya, sama takmirnya, sama anggota takmir yang lain. Maka yang baik membawa keluar. Ayo bareng-bareng, sama-sama. Tidak ada pengkhususan. Nabi yang ajarkan ini. Nabi yang ajarkan. Oh, ya bisa kira-kira. Kadang-kadang itu suku di sana. ya siko kucing. Ustaznya kasih kabuli kafsain. Oh, seperti itu nasib Bukhari. Enggak, sama-sama. Lebih baik ini bagikan dilebur kepada jamaah yang lain. Ayo makan bareng-bareng. Semuanya sila-sila kabeh. Enggak ada duduk kursi. Itu yang Nabi ajarkan. Ya, seperti itu. Ya, baik. Nomor 5, tidak boleh berlebih-lebihan. Enggak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Makan itu cukup sekadarnya saja. Mana dalilnya? Dalilnya ayat dibuka surat 7 ayat 31. Ayo. Surat 7 ayat 31. Al-A'raf langsung artinya. Silakan. Ayo dibaca. Wahai anak cucu Adam. Ya. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Lanjut dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Makan minumlah jangan berlebihan. Ya. Seperti itu kan ada orang makan itu sampai sendawa itu berkali-kali. Terus itu ya terlalu berlebihan ya. Baik, Ustaz katanya ada istilah berhenti makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Nah, ada ini. Nah, ada ya. Saya pernah ketemu ada sohib seperti ini, ya Ustaz, ya katanya berhenti makan sebelum kenyang. Baik. Dia baru 30 anak ambil piring. Berhenti makan sebelumnya. Lu cari ini udah ada. Dalilnya udah ada yang ngomongin. Makan-makan sampai kenyang gak masalah. Jangan berlebihan tapi. Ya, sebab ada orang itu berlebihan. Saya pernah mendatangi acara resepsi pernikahan. Ini yang undang orang kaya. Semua makanan ala Nusantara, ala Asia, ala Eropa, ala Arab, Timur Tengah, lengkap. Mau cari yang mana? Mulai dari tahu campur sampai lengkap. Es gak cukup satu, banyak. Saya ngambil secukupnya, saya duduk makan. Setelah itu ada jamaah kita, dia makan sudah. Ustaz sudah coba yang itu, sudah cukup. Ya, coba Ustaz. Ayo Ustaz, dia. Tak ambilkan Ustaz ya, tidak Ustaz. Cukup, sudah cukup. Dia ngambil yang sana, sudah. Habis ini, Ustaz belum coba yang sebelah sana Ustaz. Ya, cukup mana sana? Dalam hati saya, masya Allah, tiratani dia. Saya ngomong, dia mau yang keempat kalinya, Ustaz. Kikilnya ini enak aja Ustaz, kikilnya ini Ustaz. Ya. Sudah cukup. Antum kalau anak dia, anak bilang sama dia, antum gak kenyang. Ustaz awak di wiki bu, Ustaz begini. Gara-gara bu ngasih uang amplop, maka semua diratani semua. Secukupnya saja. Bahkan kalau di meja presmanan, kata Nabi, ambil yang terdekat, jangan keliling muter, jangan. Ustaz masalahnya yang dekat ini sambel, tau Ustaz. Ya nasibmu, kenapa kamu di situ? Ya geser dikit lah, geser dikit, gak masalah. Ya, kalau ada orang itu semua diratani semua, jadi satu piring ini banyak menu. Ya, yang secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya, terakhir, nomor 6, penutup. Petunjuk Nabi sebelum makan nomor 6. Apa itu? Makro tansi. Maksudnya makro yang tidak sampai masuk ke haram. Dibenci tapi tidak haram. Tidak disukai tapi tidak haram. Makanya disebut makro tansi. Makro yang tidak sampai ke hukum haram. Apa itu? Makan sambil berdiri. Jangan. Hindari. Karena itu makruh, dibenci tapi tidak haram. Enggak. Hindari makan sambil berdiri. Dalilnya di mana? Dalilnya yaitu disebutkan, silakan dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majahnya dibuka nomornya 3301. 3301. Ya. 3301, silakan. Umar radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan sambil pernah, silakan. Kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Pernah. Ada sebagian riwayat mengatakan kami pernah makan sambil jalan. Ya. Itu dan kami pernah minum sambil berdiri. Namun tentunya pendapat yang paling kuat duduk yang lebih ditekankan. Makanya dikatakan itu adalah makruh tansi, dibenci ya, tapi tidak sampai haram hukumnya. Dan ini dalil yang menjelaskan ini banyak sekali ya, larangan makan sambil berdiri. Ya, bahkan ada dalil juga yaitu apa yang sudah kamu masukkan itu maka tumpahkan. Kalau kamu berdiri saat makan, kamu ingat, loh saya makan sambil berdiri, masukkan jarimu ke mulut, tumpahkan, tumpahkan sampai kayak gitu ya. Tapi ada juga riwayat mengatakan, tadi kita dengarkan, para sahabat pernah makan sambil berjalan ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya larangan ini tidak sampai pada hukum haram, namun makan dan minum sambil duduk itu tentunya lebih utama, afdol, lebih utama. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk petunjuk Nabi ketika makan. Ada berapa petunjuk Nabi ketika makan? 24 poin. Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kalau nggak salah Pak, ahad kedua ya. Ahad kedua. Insya Allah kalau tidak ada udur. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya menginjak waktu maghrib. Saya butuh persiapan untuk berbagi ilmu di majelis ta'lim yang lain. Kita akhiri, mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.